bos, bos, bos kade, bos kade, bos CL, bos muda. Wah, Kang Rawin si duwe seruling sakti. Joni, gimana jogetnya? Babar luar.